cinta, masihkah kau ingat saat kemarin ku peluk erat engkau sayang? Detik demi detik yang kita lalui begitu indah, ku simpan dalam hati saja. Bila aku harus pergi meninggalkan kau sendiri, Tuhan jagalah cintanya, ku tak ingin kehilangan dia. 5 menit saja berikan untukku, pejamkan matamu, ada yang kan ku sampaikan. Hanya 5 menit untuk memelukmu, dan kan ku katakan bahwa aku persembahkan hidupku untukmu sebagai tanda kau takkan tergantikan sayang. Cintaku padamu sebesar dunia, seluas samudra itu hanya untukmu. Saja berikan untukku, pejamkan matamu, ada yang kan ku sampaikan. Hanya 5 menit untuk memelukmu, dan kan ku katakan bahwa aku. Cinta.